Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, babu fadlil qu'udi fil fitnati anil khawdi fiha wa takhufu al-uqala'u atau wa tukhawifu al-uqala'a ala qulubihim antahwa halan yakrahuhu Allahu ta'ala waluzumil buyuti wal ibadati lillahi ta'ala. Bab keutamaan orang yang duduk di tengah-tengah fitnah yang melanda untuk membicarakan fitnah tersebut dan barakallahu fikum, fitnah itu membuat takut hati-hati orang yang berakal, di mana fitnah tadi akan menjerumuskan mereka ke dalam sebuah keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ya, tinggal di rumah-rumah dan menyibukkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Barakallahu. Nah, itu bab yang beliau buat, barakallahu fikum, berdasarkan hadis-hadis yang akan beliau sampaikan kepada kita. Bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan wahyu ketika kita berada pada kondisi atau keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Pada masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fitnah. Barakallahu fikum adalah al-imtihan wal-ikhtibar. Itu makna secara bahasa. Ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan makna-maknanya dalam masing-masing konteks, fitnah bisa memiliki makna yang beragam. Terkadang fitnah diartikan dengan asyirik, barakallahu fikum. Naam. Terkadang fitnah diartikan dengan barakallahu fikum al-halak. Iya. Terkadang fitnah diartikan dengan barakallahu fikum, yaitu kondisi yang serba tidak jelas. Barakallahu fikum. Nah, dan nanti akan ada keterangan dari Syekh Rabi' Hafizahullahu ta'ala wara'a terkait dengan barakallahu fikum fitnah yang diinginkan oleh musannif dalam bab ini dalam makna apa barakallahu fikum. Nah, iya. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Ja'far Ahmad ibnu Yahya al-Hulwani qala haddatsana Sa'id ibnu Sulaiman an Ibrahim ibni Sa'ad an abihi an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun minal mashi, akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk pada kala itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, orang yang berjalan di kala itu lebih baik daripada orang yang berlari. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi keterangan yang mengawali hadis ini barakallahu fikum, Rasul ingin menggambarkan bagaimana kondisi fitnah ya yang sangat berbahaya. Nah, orang yang tidak aktif di dalam fitnah tersebut, tidak mencampuri fitnah tersebut, itu lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, sesuai dengan barakallahu fikum, sejauh mana dia tenggelam dan terjun di dalam fitnah tadi, disitulah kadar keselamatan dia. Semakin dia menyelami, semakin dia ikut andil, semakin dia banyak menanam saham dalam fitnah-fitnah tadi, barakallahu fikum, maka kejelekan akan semakin banyak yang akan dia dapatkan. Ya, Rasul menggambarkan orang yang duduk lebih baik daripada yang jalan. Orang yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Selanjutnya beliau mengatakan man yastasyrif laha tastasyrif lahu. Nah. Man yastasyrif laha qala Ibnu Hajar ay tatlu'u laha. Barang siapa yang coba-coba mengintai, coba-coba mengintip, coba-coba menerawang, ya, coba-coba memantau fitnah tadi, barakallahu fikum, bi ayyata sadda wa yata'arrabu laha wa la ya'ridu anha bi an yatasadda wa yata'arrada laha wa la ya'ridu anha, yaitu dengan yatasadda, dia nyemplung di dalam fitnah tadi, wa yata'arrada laha, ya, dia barakallahu fikum memaparkan dirinya kepada fitnah tadi, wala ya'ridu anha, dan dia tidak mau berpaling darinya. Artinya memang dia aktif di dalam fitnah tersebut. Ya, barakallahu fikum. Entah dengan barakallahu fikum ucapan atau dengan perbuatan. Kata Rasul, barang siapa yang ikut aktif di dalam fitnah tadi, menceburkan dirinya di dalam fitnah tadi, tashtashrif lahu, maka fitnah tersebut akan tashtashrif lahu, ai tuhlikahu. Barakallahu. Maka fitnah itu akan membinasakan dia. Barakallahu fikum. Ya. Fitnah itu akan membinasakan dia. Barakallahu fikum. Yani man intasobalaha intasobalahu. Man intasobalaha intasobalahu. Wa man a'rada 'anha a'rada 'anhu. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Maksudnya barang siapa yang memancangkan dirinya untuk fitnah tadi, maka fitnah tadi akan memancangkan untuk dirinya. Barang siapa yang berpaling dari fitnah tadi, maka fitnah itu akan berpaling dari dia. Nah, ya. Jadi pada masa-masa fitnah, barakallahu fikum, tayyib, ya, begitu banyak ketidakjelasan, begitu banyak kesamaran yang terjadi. Kalau Anda nekat, ya, menganggap diri Anda barakallahu fikum mampu untuk berkecimpung di dalam fitnah tersebut, maka yang ada adalah penyesalan. Sebagaimana nanti akan kita nukilkan kalam barakallahu fikum dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal mereka itu kelasnya sahabi. Iya, sahabat enggak main-main barakallahu fikum. Yang langsung dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika barakallahu fikum terjadi fitnah, iya, mengerikan. Iya, ilmu itu seolah-olah hilang. Iya. Jadi manusia itu kalau sudah tenggelam dalam fitnah, ilmunya bisa enggak kepake barakallahu fikum. Yang ada adalah naluri kemanusiaan. Apa itu? Zaluman jahula. Iya. Itu kalau sudah masa-masa fitnah barakallahu fikum, ilmu ya itu bisa apa? Bisa hilang. Yang ada adalah keluar sifat-sifat negatif manusia. Sifat egois, sifat mau menang sendiri, sifat tidak mau disalahkan. Iya. Jadi ilmu itu tidak kepake. Itu terjadi pada manusia yang sekelas sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Nah, iya, barakallahu fikum. Dan itu tidak satu dua kali terjadi barakallahu fikum. Kalau sudah yang namanya fitnah, ya, itu barakallahu fikum merasuki ya dalam tubuh kaum muslimin, barakallahu fikum, kalau Anda tidak menghindar, maka akan Anda akan termakan oleh fitnah tadi barakallahu fikum. Naam. Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa man wajada minha malja'an aw ma'adzan falya'udz bih. Barang siapa yang mendapati dari fitnah-fitnah tadi malja'an ay asiman, wa ma'adzan maudian yaltaji'u ilaih wa ya'tazil fal ya'tazil fihi. Naam. Barakallahu fikum. Barang siapa yang mendapatkan atau menemukan asim, sebuah tameng, sebuah perisai, ya, au ma'adzan atau tempat untuk berlindung, dan dia menyingkir dari fitnah tadi, kalau ada tempat seperti itu, ya, tempat wilayah yang tidak, barakallahu fikum, terpengaruhi oleh fitnah tadi, mending antum ke sana. Ya. Barakallahu. Kalau memang ada. Tapi biasanya kalau sudah fitnah itu melanda, barakallahu fikum, susah cari tempat yang seperti itu. Iya. Minimalnya masing-masing dari wilayah tadi ada kecenderungan pada salah satu dari barakallahu fikum beberapa pihak yang terjatuh dalam fitnah. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala wara'a. Kata beliau, hadza fiqhul ahadith. Ini adalah fikih hadis-hadis yang beliau sampaikan. Bab yang tadi kita bacakan. Ya, itu hasil dari pemikiran barakallahu fikum, kesimpulan dari Imam Al-Ajurri terhadap hadis-hadis yang beliau sampaikan. Yaitu pada masa-masa fitnah yang lebih afdal bagi kita untuk duduk, ya, tidak barakallahu fikum aktif di dalam fitnah tadi. Ya, dan diam di rumah sibuk dengan amalia ibadah barakallahu fikum. Fa yara al-muallifu wa ghairuhu min a'immati sunnah annal qu'uda fil fitnati afdal. Penulis memandang begitu juga yang lainnya dari imam-imam sunnah bahwasanya duduk tidak aktif di dalam fitnah itu lebih afdal. Ya, lebih afdal barakallahu. Naam. Barakallahu. Ya, lebih afdal. Tapi barakallahu fikum, sekali lagi ada kondisi keadaan di mana tidak memperkenan Anda untuk, ya, untuk apa? Untuk menjauh. Artinya memang kondisi dan keadaan itu barakallahu fikum menyeret Anda. Iya. Barakallahu fikum. Nah, padahal Anda tidak ingin masuk di dalamnya. Tapi barakallahu fikum, iya. Seolah-olah itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat Anda terseret dalam barakallahu fikum gelombang fitnah tadi. Makanya beliau mengatakan afdol. Iya, kalau Anda lebih bisa, ya, untuk tidak nyemplung aktif di dalam fitnah itu lebih baik. Barakallahu, itu lebih baik. Bal kata beliau, qad yakunul qu'udu wajiban fi hadhil fitnah. Bal qad yakunu al qu'udu wajiban fi hadhil fitnah. Bahkan terkadang kata beliau ada kondisi duduk, ya, tidak aktif itu wajib hukumnya, bukan lagi afdol, tapi apa? Harus, ya. Harus bagi Anda untuk diam. Bukan lagi afdol. Barakallahu fikum. Kapan itu? Kata beliau, li'anna fiha safku dimain wantihaku a'radin. Karena di dalam fitnah-fitnah tadi ada penumpahan darah-darah dan pencernaan, pencernaan, pencemaran, pencemaran kehormatan orang. Nah, fiha dhaya'un lil ummah wa dhaya'un lid-din. Di dalamnya ada hal-hal yang sia-sia untuk umat ini dan juga untuk agama. Nas'alullahal afiyah, kata beliau. Selanjutnya barakallahu fikum, Asy-Syaikh Rabi' mengatakan hafizahullahu taala wa ra'a, kata beliau, al haditsul awal muttafaqun alaih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa waradahu nahwuhu fi sahihi Muslim min hadits Abi Bakrah radhiyallahu an. Hadis yang pertama itu disepakati oleh Bukhari Muslim dari hadits Abu Hurairah dan juga datang dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Kata beliau, wa kana hadzal hadits huwa as-sababu fi qu'udihi. Hadis inilah yang menjadi sebab kenapa Abu Bakrah duduk, artinya tidak ikut ngeblok dengan salah satu dari dua kelompok yang terpecah di kalangan para sahabat. Barakallah. Nah, wa yara anna hadzal hadis yantabiq ala ma jara baina sahaba. Dan beliau berpandangan barakallahu fikum bahwasanya hadis ini sangat cocok untuk menjawab situasi yang sedang terjadi di kalangan para sahabat. Wa fi'lan ba'dha sahabah ka Abi Bakrah wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Umar wa Usama ibn Zaid wa adadun min fudala'i sahabah, kata beliau. Dan yang menjalankan hadis ini, yang lebih memilih untuk tidak ngeblok, antara dua kelompok tadi, sebagian para sahabat seperti Abu Bakrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Umar, Usama bin Zaid, dan sejumlah sahabat-sahabat yang utama. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kata beliau, qad taqaddama ma rawahu Ahmad an Ibni Sirin. Sungguh telah lalu riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Sirin, annahu qal, bahwasanya Ibnu Sirin bercerita, hajatil fitnah wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyaratu uluf. Ketika fitnah itu barakallahu fikum meledak, berkobar, saat itu jumlah sahabat Nabi ada barakallahu fikum puluhan ribu, banyak. Falam yahdurha minhum mi'atun. Bayangkan. Dari 10.000 yang tidak ikut hadir, yang tidak ikut ngeblok, yang tidak ikut berkecimpung dalam fitnah tadi, hanya 100 orang. 10.000 banding 100. sedikit sekali. Barakallahu fikum. Bal lam yablughu 30, kata beliau. Bahkan bisa dikatakan tidak sampai 30 orang. Iya. Itu yang namanya fitnah, mengerikan. Iya. Tayib, itu menyeret. Satu kena keseret yang lain, mesti keseret, keseret, keseret, keseret. Akhirnya sudah. Iya, kayak dalam pusaran begitu, barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau ini keseret, ini ikut juga. Ini keseret, keseret. Wah, terus barakallahu fikum. Sudah nyemplung. Iya. Enggak akan bisa keluar. Barakallahu fikum. Nah. Bal kata beliau, aktsaruhum madakhalu fil fitnah baina ahlil jamal wa ahli siffin. Bal tawaqqafu. Bahkan kata beliau, kebanyakan mereka yang tidak masuk di dalam fitnah antara ahlul jamal dan ahlus siffin, ya. Ahlul jamal yaitu pasukan Aisyah radhiyallahu anha, tayyib, ahlus siffin pada saat ya pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Bal tawaqqafu, mereka semua tawakuf. Kapan ini ikhwan? Ketika keadaannya tidak jelas. Ya. Belum jelas. Tetapi beliau mengatakan setelah itu, amma fil hurubi ala amma fi hurubi aliyin lil khawarij fa innahum ayyaduhu jami'an wa ajma'u ala dhalika. Adapun ketika Ali memerangi orang-orang Khawarij, maka mereka semua saling memperkuat, bahu-membahu berkumpul sepakat untuk memerangi orang-orang Khawarij karena perkaranya sudah jelas. Wadih. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dibedakan. Ya, keadaan yang masih samar dengan keadaan yang sudah jelas. Barakallahu fikum. Baik. Lakin kata beliau, qissatal jamal wasifin wa ma jara fihi ma min qital fa innahu kana an ijtihadin min ashabati radhiyallahu anhu. Tetapi kata beliau, kisah Jamal dan perang Siffin, apa yang terjadi pada kedua peristiwa itu sebenarnya adalah berdasarkan ijtihad para sahabat masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, pertempuran-pertempuran tadi sebenarnya tidak direncanakan, tidak mereka inginkan. Sekali lagi barakallahu fikum. Kenapa? Karena memang adanya pihak-pihak yang jahat. Ya. Orang-orang yang barakallahu fikum ingin memanfaatkan situasi yang sedang memanas. Tayyib. Ya, untuk mengambil keuntungan dan manfaat untuk kepentingan mereka atau keselamatan mereka. Barakallahu fikum. Nah, terutama barakallahu fikum adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Iya. Nah, mereka ini sebenarnya barakallahu fikum sudah sangat merasa ketakutan. Iya. Atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, kalau ya tindakan mereka ini diusut dan benar-benar barakallahu fikum, tayyib, ya, diadili, barakallahu fikum, mereka akan mati. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang ikut ya merencanakan barakallahu fikum pembunuhan Utsman itu, mereka berpikir ya, mengatur strategi barakallahu fikum, bagaimana caranya bah agar tayyib ya terjadi perpecahan di kalangan para sahabat barakallahu fikum. Nah, iya. Saat itu barakallahu fikum mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman semuanya apa? Ngeblok kepada Ali. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka memandang iya, Ali lebih bisa untuk dijinakkan. Barakallahu fikum. Daripada yang lain itu garang-garang dan semuanya ingin menghabisi mereka menurut mereka. Iya, barakallahu fikum. Sedangkan Ali barakallahu fikum bukan karena memang jinak terhadap mereka, tapi beliau memandang mafsadah yang jauh lebih besar. Kalau orang-orang yang terlibat ini barakallahu fikum diadili, tayyib, maka akan ada apa? Pihak-pihak lain yang juga akan melawan dan berusaha melindungi mereka, tambah iya, carut marut barakallahu fikum. Nah, al-muhim kacau balau. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Faminhum man ra'a nusrata Aliyyin wa minhum man ra'a nusrata Muawiyah wa mutalabata bidami Utsman. Sebagian mereka ada yang memandang menolong Ali, sebagian lagi ada yang memandang menolong Muawiyah dan menuntut peradilan darahnya Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ada blok Ali, ada blok Muawiyah. Wa minhum man ra'a adamul ishtiraq ma'a ahadi tarafain. Dan sebagian mereka ada yang memandang tidak ikut-ikutan bergabung dengan salah satu dua blok tadi. Wa fadlul qu'ud, kata beliau, bina'an ala hadhil ahadith allati ta'muru bil qu'udi fil fitnah. Sehingga keutamaan untuk duduk tidak aktif itu dibangun di atas hadis-hadis tadi yang memerintahkan kita untuk duduk tatkala fitnah, tidak aktif ya tatkala fitnah. Wa'tabaru hadza minal fitnah, dan mereka para sahabat yang tidak ikut terlibat dalam ya fitnah tadi memandang perseteruan antara Ali dan yang kontra dengannya adalah masalah fitnah. Barakallahu fikum. Wala syakka anna ahla sunnah ma faddalu hadzal qital wala uhibbuhu abadan, kata beliau. Tidak ada keraguan bahwasanya ahlu sunnah mereka tidak menganggap perang itu adalah yang afdol. Mereka tidak menginginkan perang itu terjadi. Barakallahu fikum. Baik. Ya, semuanya terjadi barakallahu fikum tanpa ada niatan dan kesengajaan, karena memang ada pihak-pihak yang mengadu domba. Ya, para namam. Waman dzak wamin tayyib wamin dzakaranahum salafan karihu al-qital wa qa'adu fi buyutihim, dan dari apa yang telah kami sebutkan yang telah lalu, mereka semua tidak suka dengan pertempuran dan lebih memilih untuk duduk di rumah-rumah mereka. Ibta'adu an hadzal qital la ma'a hadzat taraf wa la ma'a dzaka taraf. Mereka menjauh dari perang tadi, tidak bersama kelompok ini, tidak juga kelompok yang lain. Wa kana al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma ma yara hadza al-qital fi kitabi fi hayati abihi. Beliau mencontohkan adalah Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, beliau sendiri tidak sepakat dengan pertempuran ini ketika ayahnya masih hidup. Barakallahu fikum. Naam. Wa Aliun Nadim, kata beliau. Dan Ali sendiri menyesal kenapa perang itu bisa terjadi. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat Abdullah ibnu Ahmad dalam As-Sunnah, Al-Khalal dalam As-Sunnah, dari Qais ibnu Abbad, Qala Aliun radhiyallahu anhu libnihi Al-Hasan yaumal jamal. Ali berkata kepada putranya Al-Hasan pada saat peristiwa perang Jamal, Ya Hasan, laita abaka mata min ishrina sanah. Ketika perang itu terjadi, Ali berkata, wahai Hasan, duhai kiranya bopomu ini, ya, bapakmu ini, ayahmu ini sudah mati 20 tahun yang lalu. Menunjukkan penyesalan. Qala fa qala lahul Hasan, maka Al-Hasan berkata kepada sang ayah, ya abati, qad kuntu anhaka an hadza. Wahai ayah, bukankah saya sudah mencoba mencegah Anda untuk, ya, barakallahu fikum, perang seperti ini. Iya. Jadi Hasan itu sudah menasihati ayahnya, barakallahu fikum. Nah, jangan, ya, barakallahu fikum, reaktif, cepat dalam bersikap, barakallahu fikum, cepat dalam menanggapi. Tayyib. Sudah dinasihati sama Al-Hasan. Qala, maka Ali hanya berkata, ya bunai, lam ara al-amra yablughu hadha. Wahai putraku, saya tidak menduga kalau urusannya sampai sebesar ini. Ayah enggak menduga kalau sampai perang seperti ini. Iya. Enggak ada dalam bayangan ayah itu seperti itu. Ayah pikir upaya-upaya yang kita lakukan itu sudah baik, sudah benar. Tapi iya, qadarullah, barakallahu fikum. Naam. Demikian juga barakallahu fikum dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan juga Al-Hakim, dari Abu Bakrah, anna Aliyan radhiyallahu anhu qala yaumal jamal, bahwasanya Ali radhiyallahu an, beliau berkata pada saat perang Jamal, peristiwa Jamal antara Ali dengan Aisyah, lamma ra'al qatsla war ru'usa tundak, tatkala beliau melihat korban-korban perang dan kepala-kepala itu berserakan di medan tempur. Ya, ya Hasan, ayyu khairin yurja ba'da hadha. Ali berkata, wahai Hasan, kebaikan apa yang bisa kita harapkan setelah peristiwa ini? Qala, Hasan mengatakan, nahaituka an hadha qabla an nadkhula fi. Wahai ayahanda, bukankah ananda sudah mencegah ayah untuk masuk dalam fitnah ini jauh sebelum kita tenggelam terperosok di dalam fitnah ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi Ali sendiri menyesal, banyak para sahabat yang menyesal atas barakallahu fikum peristiwa tersebut. Was-sahabatul ladzina syaraku nadamu, kata Syekh. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang ikut dalam barakallahu fikum perang-perang tadi, fitnah-fitnah tadi, terbawa semuanya menyesal. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah, kata beliau, fa inna Aisyata lam tuqatil wa lam takhruj liqitalin. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha tidaklah beliau keluar membawa pasukan kaum muslimin para sahabat untuk perang. Innama kharajat liqasdil islah bainal muslimin. Tetapi Aisyah keluar untuk ya mengadakan islah damai. Jadi niatannya keluar itu baik ya, untuk berdamai. Wa dhannat anna fi khurujiha maslahatun lil muslimin. Saat itu Aisyah menduga keluarnya dia ya bersama rombongan kaum muslimin itu bisa mendatangkan kemaslahatan. Ya. Jadi enggak hanya berapa orang tapi ya rame-rame. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Rame-rame untuk menunjukkan apa? Mungkin bagus ya, persatuan, perdamaian, rame-rame. Tapi itu bahaya kalau sudah yang namanya menggalang massa. Itu barakallahu fikum. Makanya para ulama selalu mewanti-wanti kita. Walaupun orang-orang dai-dai itu mengatakan super damai barakallahu fikum. Iya. Dai. Kalau sudah membawa massa itu susah untuk mengendalikan barakallahu fikum. Iya. Nah, antum saja ngatur anak MTQ yang 10 orang itu kewalahan. Nah, kalau 1000 orang antum bawa. Iya. Dai. Gimana antum? Antum sendirian. Barakallahu fikum. Nah, itu saat itu dugaan Aisyah. Tsumma tabayyana laha fi ma ba'du anna tarkal khuruj kana aula. Namun setelah peristiwa jelas bagi Aisyah ternyata tidak keluar itu lebih utama. Ya, tidak menggalang massa itu lebih utama. Barakallahu fikum. Fakanat idza dzakarat khurujaha tabki hatta taballa khimaruha. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha kalau dia mengingat peristiwa ketika dia keluar bersama ya rombongan kaum muslimin, maka Aisyah menangis sampai kerudungnya itu basah kuyup. Ya, karena nyesel. Ya, banyak nyawa barakallahu fikum. Satu kepala saja yang terpenggal itu sedihnya luar biasa. Ini kepala mati semua. Yang mati bukan orang kafir tapi para sahabat. Barakallahu fikum. Wa hakada amatu sabiqina, kata beliau. Nadimu ala ma dakhalu fihi minal qital. Demikianlah pendahulu-pendahulu kita semuanya menyesal karena mereka masuk dalam pertempuran tadi. Fanadima Talhatu wa Zubairu wa Aliyun. Begitu juga Talha, Zubair, Ali, semuanya nyesel. Yang tadinya mereka apa? Berseteru. Tapi setelah iya, semuanya barakallahu fikum menyaksikan bagaimana dampak dari pertikaian orang-orang besar tadi. Barakallahu fikum. Tayyib ya, ngototan barakallahu fikum. Iya. Iya, jadinya seperti itu, banyak korban. Barakallahu. Nah. Walam yakun yaumal jamal li haula'i qasdun fil iqtital. Peristiwa Jamal itu tidak ada maksud sedikit pun di kalangan mereka untuk berperang, walakin waqa'al iqtital bi ghairi ikhtiyarihim. Tetapi perang itu terjadi tanpa ada pilihan mereka. Wa fa innahu, beliau menyebutkan sebab musababnya. Fa innahu lamma tarasala Aliun wa Talhatu wa Zubair wa qasadu al-ittifaq alal maslahah. Jadi awal mulanya Ali, Tolha dan Zubair itu mengadakan koresponden, saling surat menyurat. Ya. Nah, tujuannya apa? Mereka bermaksud untuk mengadakan sebuah kesepakatan islah, berdamai. Jadi semuanya sudah ada itikad yang baik. Wa annahum idza tamakkanu talabu qatalata Utsman ahlal fitnah. Mereka sepakat nanti kalau kondisinya sudah kondusif, sudah tenang, kita semua akur, ya, sepakat. Nanti pelaku-pelaku ya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus mendapatkan hukumannya. Itu kesepakatan mereka. Nah, wa kana aliyun ghairu radin biqatli Utsman wala mu'inan alaih kama kana yahlifu wa yaqul. Sahabat Ali sendiri kata beliau, beliau tidak ridha dengan peristiwa terbunuhnya Utsman. Beliau juga tidak membantu terjadinya peristiwa itu. Tapi tadi yang namanya fitnah dikesankan kepada pihaknya, ya, Zubair, Talha, ya, Aisyah, ya, Ali itu ikut andil. Ya. Itu otak di belakangnya itu Ali. Kalau tidak, kenapa dia diam saja? Coba lihat, itu orang-orang Khawarij itu yang membunuh Utsman, semuanya ngeblok Ali. Kalau enggak Ali yang ada di belakang itu, kenapa? Iya, sudah, wah, terbakar. Iya, iya juga. Barakallahu fikum, iya. Kenapa dia diam? Kenapa orang-orang yang tertuduh, ya, orang-orang yang ikut dalam peristiwa itu kok mada ngebloknya kepada Ali? Barakallahu fikum. Tapi itu barakallahu fikum sekali lagi. Iya. Tayyib adalah hembusan syaitan. Ya. Ali tidak bertindak bukan karena dia barakallahu fikum menjadi dalang dari pelaku dari peristiwa tadi. Ali tidak cepat menangkap mereka barakallahu fikum bukan karena beliau ridha. Ya, untuk bisa sampai pada tampuk ke kekuasaan dengan menggulingkan Utsman, tapi menggunakan apa orang-orang Khawarij tidak. Tapi beliau tidak memproses orang-orang ini karena apa, Ikhwan? Pertimbangan yang lain. Ya. Nah. Dan beliau bersumpah, wallahi ma qataltu Utsman. Ya. Wala ma'altu ala qatlih. Kata beliau, demi Allah, aku tidak membunuh Utsman bin Affan dan aku tidak pernah berangan-angan untuk membunuh beliau. Beliau bersumpah. Iya. Dan sahabat tidak akan mungkin berdusta atas sumpahnya. Barakallahu fikum. Fa khashiya al-qatalatu ayyattafiqa aliyun ma'ahum ala imsakil qatalah. Ketika info ini sampai, ya, kepada pihak-pihak yang terlibat atas pembunuhan Utsman, mereka mulai takut. Waduh, ini kalau benar-benar sepakat mereka, mampus kita semua. Iya, kalau benar-benar mereka jadi akur, habislah kita. Barakallahu fikum. Nah. Fahamilu ala askari Talha wa Zubair. Fadhanna Talha wa Zubair anna Aliyan hamala alaihim. Fahamalu daf'an an anfusihim. Maka rombongan orang-orang yang terlibat tadi, ya, menggalang massa, memprovokasi massa. Tayyib, membawa pasukan barakallahu fikum untuk, iya, tayyib, menuju Talha dan Az-Zubair. Karena mereka tahu, walaupun mereka sebenarnya sudah barakallahu fikum ya, memahami, gak niat untuk perang, tapi sekedar memancing, ya, memancing zon yang jelek. Barakallahu fikum. Gak apa-apa, kita berangkat aja. Nanti kan Ali mesti kena. Iya, mesti diduga adalah Ali. Maka ketika melihat rombongan pasukan yang seperti ini, sudah zon. Iya. Kalau memang niatnya baik, kenapa bawa pasukan? Barakallahu fikum. Akhirnya Zubair dan Tolhah juga mempersiapkan pasukan untuk membela diri. Kita harus jaga-jaga ini. Jangan-jangan ada maksud tersirat di situ. Barakallahu fikum. Untuk membela diri. Fa dhanna Aliun annahum hamilu alaihi fa hamila daf'an an-nafsi. Ali juga menduga, "Lah, kok mereka bawa pasukan?" Iya. Maka Ali pun mempersiapkan pasukannya untuk membela diri. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Pasukan yang barakallahu fikum dibawa, iya, hembusan dari para ahli fitan tadi barakallahu fikum, ya, itu sudah mendahului. Nah, jadi pasukan ini bergerak, yang ini sudah su'udzon, yang ini sudah su'udzon. Barakallahu fikum. Ya, ketika dzon itu sudah berkembang, ya sudah, mereka tinggal lari saja. Biarkan Ali sama Tolha, Zubair yang perang. Itu jahatnya barakallahu fikum para nambang. Fawaqa'atil fitnah bighairi ikhtiyarihim, sehingga terjadilah fitnah tanpa ada pilihan dari mereka. Wa Aisyatu radhiyallahu anha raqibatun. Tayyib, la qatalat wa la amarat bil qital. Dan Aisyah saat itu mengendarai kendaraannya, beliau tidak ikut berperang, tidak juga memerintahkan komando untuk serang. Enggak ada. Barakallahu fikum. Tapi apa ikhwan? Komando itu enggak tahu dari siapa datangnya. Serang! Oh, serang! Gitu. Ya, padahal sahabat-sahabat yang lain enggak ada yang merintahkan untuk serang. Cuman sudah yang ini bawa pasukan, yang sana bawa pasukan, enggak tahu ada yang teriak. Serang! Udah, serang. Iya. Itu namanya barakallahu fikum. Kalau yang namanya mengerahkan massa, ya, provokator itu kadang berada di tengah-tengah. Jadi sengaja dia. Ya. Barakallahu fikum. Itu bahayanya yang namanya barakallahu fikum, ya, menggalang massa. Barakallahu fikum. Nah. Wa hakadza dzakarahu ghairu wahidin min ahli al-ma'rifah bil akhbar, kata Ibnu Taimiyah. Demikianlah peristiwa itu terjadi, disebutkan oleh lebih dari satu mereka-mereka yang memiliki pengetahuan dalam berita-berita. Artinya memang pakar-pakar sejarah. Iya, menyebutkan itu awal mula dari terjadinya peristiwa yang ada. Iya. Nah. Apalagi di masa kita saat ini barakallahu fikum, sebagaimana yang saya pernah sebutkan, ya. Kemampuan manusia untuk memanipulasi luar biasa. Iya. Naam. Suara itu bisa ditiru. Ya kan? Barakallahu fikum. Bisa dipotong-potong. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Rekaman video juga bisa dimanipulasi. Barakallahu fikum. Iya. Dan tidaklah baik, ya, tidaklah jauh kalau barakallahu fikum kita mengatakan memang adanya para namam yang memang berusaha untuk memporak-porandakan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Iya. Nah, ketika barakallahu fikum fitnah tadi sudah berkembang, ya sudah, mereka tinggal lari saja. Kenapa? Fitnah itu akan jadi seperti apa? Angin tornado atau puting beliung, terus muter, ya, dia akan semakin lama semakin besar, terus menjeret, menyeret, menyeret, menyeret, terus. Mereka hanya memancing saja, menstimulasi, memunculkan angin kecil, iya, langsung makin besar, makin besar, terseret, terseret, terseret, terseret. Nah, Paham ikhwan? Iya. Sebagaimana saya bilang tadi, barakallahu, manusia kalau sudah ya dalam kondisi fitnah, jadi ilmu mereka itu bisa hilang. Ya. Sahabat saja demikian. Sehingga tidak heran kalau ulama-ulama juga bisa. Iya. Terbawa dalam fitnah tadi. Sahabat saja, barakallahu fikum, orang yang sudah mendapatkan jaminan dalam Al-Qur'an itu terseret. Sebagaimana saya bilang tadi. Iya, ketika fitnah itu barakallahu fikum, ya, berputar bagaikan angin tornado, ya, ilmu itu bisa hilang. Kenapa, ikhwan? Lebih mementingkan egonya, perasaan. Saya enggak mau kalah. Masa saya salah? Dia yang salah. Barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi memang ada pihak-pihak yang menghembuskan. Kamu dibilang seperti ini, kamu dibilang seperti itu. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Iya. Mengerikan, barakallahu fikum, yang namanya fitnah. Nah, ikhwan ya, makanya barakallahu dalam khutbah Jumat kemarin, ya sudah saya bagikan ilmunya, ya sebelum fitnah-fitnah tadi barakallahu fikum semakin besar, itu sangat penting bagi kita semua para thalabatul ilm untuk barakallahu fikum tathabbut fil akhbar wa tabayyun, ya. Nah, ya, hanya sekedar mungkin barakallahu fikum tayyib tulisan. Iya. Terkadang nama fulan yang mengatakan demikian, demikian, demikian. Iya, orang bisa saja nulis pakai nama orang lain atau pakai nama ahli ilm. Barakallahu fikum, sebarkan. Itu langsung memberikan efek pengaruh, bisa. Iya, barakallahu fikum. Nah, itu kalau sudah meluas-meluas, ya sudah repot untuk mencegah ini barakallahu fikum. Haula wala quwata illa billah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.